Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita dari Daruratul Ihtimam bis Sunanin Nabawiyah, pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Jarjas Ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena suatu hal sehingga agak terlambat dari dimulainya tadarus kita. Di pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan al-hadd 'ala at-tamassuk bis-sunnah, dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan sebagian ayat dan sebagian hadis oleh penulis rahimahullahu taala, dan itu bukan pembatasan. Artinya masih banyak di sana dalil-dalil selain apa yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah. Namun beliau sebutkan sebagian di sini. Ayat-ayat sebagiannya telah kita lalui. Demikian pula hadis-hadis telah kita baca. Begitu pula sebagian aqwalus sahabah wa tabi'in wal ulama, ucapan dari para sahabat, tabi'in maupun para ulama peninggal mereka. Begitu pula sebagian sifat dan amal perbuatan mereka menunjukkan atas hal ini. Perhatian pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah ajaran Rasul alaihi wasallam. Dan sebenarnya dari banyaknya kitab-kitab hadis itu pun telah menunjukkan kepada kita secara tidak langsung betapa mereka sangat memperhatikan, memuliakan, mencermati, menjaga ajaran-ajaran Rasul alaihi wasallam. Apa yang disebut dengan masa tadwinus sunnah. Tadwin as-sunnah yaitu penyusunan, pengumpulan sunnah-sunnah apa yang datang dari Rasul alaihi wasallam. Yaitu masa-masa di mana para ulama ahlul hadis mencatat, membukukan, merangkum, ya, mengumpulkan dengan berbagai macam tipe dan jenis kitab-kitab hadis. Ada yang bentuknya musnad, ada yang bentuknya mu'jam, dan sebagian disusun menurut bab-bab fiqih dan seterusnya. Di antaranya ada yang sebagian telah kita sebutkan, musnad ada yang menganggapnya sebagai sebuah kumpulan hadis berdasarkan nama sahabatnya. Ini khusus hadis-hadisnya Abu Hurairah. Ini khusus hadis-hadisnya Ibnu Umar. Ini khusus hadis-hadisnya Abdullah bin Mas'ud yang mereka dengar dari Nabi alaihi wasallam dikumpulkan meskipun berbeda-beda bab dan temanya. Sebagian ada menuliskan dalam penyusunan yang lain termasuk disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ini kitab taharah. Semua hadis-hadis Nabi dalam masalah taharah. Masalah berwudu, masalah bersuci, mandi janabah, masalah haid nifas, dikumpulkan jadi satu. Ini hadis-hadis tentang sholat, ya, dikumpulkan jadi satu dari siapapun sahabatnya. Dan sebagian ada yang mengumpulkan tanpa melihat sahih dhaifnya. Dikumpulkan seluruhnya, ada yang sahih, ada yang dhaif, jadi satu. Dan sebagian dari mereka mempersyaratkan yang saya cantumkan harus yang sahih-sahih saja. Baik. Dan lebih daripada itu, bahkan ada yang mengumpulkan khusus ini hadis-hadis yang dhaif yang dinisbatkan kepada sabda Nabi tapi bukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian mereka kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga, memilih mana yang ini benar sabda Rasul, mana yang bukan. Begitu pula agar tidak hilang, ya, sehingga mereka catat, mereka bukukan. Ya. Dan sebagian mereka mengkhawatirkan kalau-kalau hadis-hadis yang banyak ini, yang dulunya dihafal dan perkara yang masyhur, ma'ruf, diketahui oleh banyak kaum muslimin di masa itu, khawatir yaitu semakin punah, hilang meski sedikit demi sedikit, banyak tidak diketahui, sehingga mereka pun menulis satu antara yang satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam jenis yang tadi kita sudah sebutkan. Belum lagi apa yang sudah dibukukan dalam bentuk-bentuk kitab pun terkadang tidak luput sebagiannya dari kerusakan atau dari hancur dan hilangnya kitab tersebut. Sehingga tidak jarang dijumpai hadal kitab mahfud, kitab ini hilang. Kitab ini demikian, hanya disebut pernah punya tulisan demikian, judulnya ini, namun hilang kitabnya. Di antaranya ketika kaum muslimin diserbu atas pengkhianatan Syiah Ibnu Al-Qanit oleh bangsa Tatar Mongol. Bangsa Tatar yang musyrik, penyembah matahari, yang sangat bengis dan kejam, sehingga mereka bukan hanya menumpahkan darah ketika itu banyak berwarna merah, namun juga mereka menceburkan kitab-kitab para ulama termasuk kitab-kitab hadis ke dalam sungai Tigris atau Efrat, sehingga sampai disebutkan warna air sungai berubah menjadi biru karena luntur membawa tinta-tinta, yaitu yang ada dari kitab-kitab yang mereka hanyutkan, mereka hancurkan di sana. Baik. Dan ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian mereka, kaum muslimin, ulama terdahulu tentang ajaran Rasulullah SAW. Itu baru satu sisi. Ya. Dan di sini disebutkan beberapa asar dari mereka, ucapan maupun sikap mereka. Terakhir kita sebutkan Al-Baihaqi rahimahullah menyebutkan dari jalur Malik rahimahullah anna Raja' al-Haddatsahu, bahwasanya Raja' rahimahullah menyampaikan hadis kepadanya bahwasanya dahulu sahabat Abdullah bin Umar yadba'u amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharihi wa atharahu wa halahu. Ibnu Umar dulu biasa mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula bekas-bekas beliau, asar, dan begitu pula hal kondisi beliau diikuti. Dulu beliau ketika begini beliau melakukan itu, beliau sedang ini diikuti begitu. Wa yahtammu bihi, dan beliau sangat perhatian dengannya. Hatta kana qad khifa al-aqlihi, sampai-sampai dikhawatirkan akalnya, saking yaitu perhatiannya yang besar luar biasa. Ya, tidaklah dia melakukan aktivitas kecuali selalu berusaha mengaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW meskipun Rasul sudah wafat. Dulu Rasul begini, dulu Rasul begini. Ibnu Umar sampai-sampai karena perhatiannya yang sangat dikhawatirkan, yaitu ala akli, atas akal beliau, min ihtimami bidzalik, saking yaitu besarnya perhatian beliau dalam hal itu. Dan tentunya di sini sikap wasatiyah disebutkan dan sahabat Ibnu Umar dengan ijtihadnya, dan disebutkan adapun mengikuti perintah Rasul kewajiban tiap muslim. Dan demikian adapun beberapa hal di sana, ada yang beberapa perkara yang tidak sifatnya wajib, dan begitu pula ada bahkan beberapa hal perkara yang bahkan beliau tidak sependapat dan tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi adapun tentang permasalahan mengikuti perintah Rasul, ajaran Rasul masyhur ini jelas, ya, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah suri teladan kita. Dan demikian pula inna maqana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Rasul menetapkan sami'na wa ata'na. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan lain kalau Rasul sudah menetapkan. Ini jelas masyhur. Adapun tentang azhar, apa yang ada pada beliau, bekas-bekas beliau, ini disebutkan oleh para ulama radhiyallahu anhum, mereka sangat perhatian tentang bab ini, dan ini kekhususan, khususiyah. Ini kekhususan daripada diri Ar-Rasul alaihi salatu wasallam yang tidak diberlakukan kepada selain Rasul alaihi salatu wasallam. Dan dahulu banyak sekali hadis-hadis riwayat yang menyebutkan mereka berebutan bekas wudunya Nabi alaihissalam. Ya. Bahkan demikian pula keringat Nabi alaihissalam yang disebutkan wangi, dan mereka pun bertabarruk cari berkah karenanya, dan itu kekhususan. Begitu pula sebagian ketika lahir anaknya sahabat dibawa ke hadapan Rasul alaihissalam untuk diberi nama oleh Rasul, didoakan oleh Rasul alaihissalam, Rasul memberinya nama, mendoakannya, melumatkan apa namanya kurma atau yang disebut dengan tahnik, kemudian dimasukkan di langit-langit apa namanya bayi yang baru lahir. Dan itu banyak sekali hikmah dan faedahnya, dan di sana ada pembahasan yang terulama, dan ini bab fikih, kita khawatir nanti melebar terlalu panjang. Di sana ada khilaf yang terulama tentang bab ini, apakah tahnik itu disyariatkan, melumatkan kurma ya di lembut kemudian dimasukkan ke atas. Ini bagi selain Rasulullah SAW, di situ ada pembahasan terkhusus. Baik. Demikian pula adapun tentang Rasulullah SAW telah dilakukan oleh sejumlah sahabat. Baik itu terkait dengan rambut Rasul, ya, ringat Rasul, bahkan bekas air wudhu, bahkan lebih daripada itu. Dan ini kekhususan Nabi SAW. Baik. Kemudian tentang halih keadaan Rasul, ini baik. Ketika seorang keadaannya sama, ketika safar begini, ketika mukim begini, ketika keadaan-keadaan yang disebutkan diusahakan untuk diikuti, baik insyaallah taala. Adapun terkait dengan tabarruk bil makan, mencari berkah tabarruk dengan tempat, ini ada pembahasan di antara para ulama rahimahumullahu taala, di mana sahabat-sahabat kibar yang senior, Abu Bakar, Umar, bapaknya Ibnu Umar, Utsman bin Affan, dan terus dari para ulama, para sahabat kibar itu pun tidak melakukan yang demikian di masa hidup Nabi SAW maupun sepeninggal Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar berhaji berulang kali dan tidak menukilkan, dan mereka tidak yaitu mencari di mana dulu tempat ya, Rasulullah SAW di situ ya, melakukan satu amal ibadah. Dan kalaupun Ibnu Umar melakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh senior-senior ya, sahabat lain, itu pun dibawa pada kemungkinan kata para ulama beliau mengharapkan yakni pahala dari amal ibadahnya, bukan dari sisi yaitu tempatnya. Ini kemudian mengusap-usap tempatnya, kemudian beda ya, bisa dipahami ini perbedaannya. Baik. Sehingga sebagian menanyakan dulu di mana posisi Rasul ketika sholat di dalam Ka'bah, di sini ditanya kemudian mengikuti di situ, dan sebagian dibawa pada kemungkinan ini. Adapun sekedar permasalahan tempat ya, di situ dikhususkan dan sampai di apa istilahnya dicari berkah di situ pada tempatnya, maka ini dibahas oleh para ulama tidak demikian. Bahkan sebaliknya, ayah Ibnu Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika mengkhawatirkan ya, yaitu akidah muslimin mulai menyimpang dan terkait ya, dengan hal-hal yang semacam tadi, di antaranya mereka sengaja ingin bersimpu, berdiam di sebuah pohon yang dikenal dengan pohon Bai'atul Ridwan. Ya. Mereka menganggap ini pohon bersejarah, pohon Bai'atul Ridwan, dulu tempat para sahabat mengikat janji sumpah setia, demikian dan demikian. Dan mereka dikhawatirkan oleh Umar meyakini pohon ini punya sesuatu magis atau mungkin sesuatu yang lebih keunikan dibanding pohon-pohon yang lain, dan menyelamatkan akidah umat lebih didahulukan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk ditebang pohon tadi, pohon Bai'atul Ridwan. Ini Umar bin Khattab yang dijuluki dengan Al-Faruq, yang menjaga, membentengi akidah umat dari berbagai kemungkaran dan kebidaan, memilah mana yang hak dengan yang batil. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu pula beberapa hal ketika sahabat ya, atau sebagian orang peninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang setelah para sahabat mulai ingin mencari bertanya-tanya tempat, ya, di sebuah tempat di masjid, di mana dulu tempat yang biasa dipakai demikian. Ila aina tadhhabun, Umar bertanya, kemana kalian pergi? Ya. Kemudian Umar mengingatkan, inna ma ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya menghancurkan umat sebelum kalian berlebih-lebihan dalam sikap berlebih-lebihan. Maka salatlah di mana kalian berada. Dan itu pesan di antara pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beberapa yang semakna ini, dan kalaupun seorang hendak ikhtibar betul-betul mengikuti seperti kata Umar, ketika Umar bin Khattab mengusap Hajar Aswad dan menciumnya, Umar mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki Hajar, demi Allah aku sungguh tahu engkau hanyalah batu, la tanfa' wa la tadur, engkau tidak bisa memberi manfaat, tidak pula mantara, ya. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, kalaulah bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka baltu, aku tidak akan menciummu. Maka ini sekedar ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam, bukan alat atau tempatnya, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam dalam bab tersebut. Dan demikian pula ketika ittiba, apa yang disebut melingkarkan kain selendang atas, menampakkan pundak kanan diperlihatkan dan yang kiri ditutup. Ini awalnya, asal mulanya adalah memang diperlihatkan untuk izharul quwah, menampakkan kekuatan. Kaum muslimin dari Madinah datang sudah capek, diejek oleh orang-orang musyrikin. Lihat nanti ini, ketika sudah perjanjian Hudaybiyah, tahun berikutnya boleh silahkan datang umrah ataupun haji, tidak boleh diganggu. Tapi mereka datang hanya boleh bawa pisau kecil untuk perlengkapan safar, tidak boleh bawa senjata besar atau yang lain. Mereka melihat dan menghina. Lihat mereka datang akan membawa huma Yathrib, demamnya Yathrib lemas, lihat. Maka Rasul dan para sahabat tidak menampakkan kegigihan, kekuatan. Mereka berlari mengitari Ka'bah sampai ketika dibalik mulai rukun Yamani sampai Hajar Aswad tidak terlihat, mereka berjalan dari nafas. Kemudian setelah dari Hajar Aswad menampakkan kembali, ya. Maka sepeninggal Rasulullah SAW masih dilakukan oleh para sahabat. Dan Umar pun mengatakan, malana walil musyrikin, waqad halaku, apa urusan kita dengan musyrikin? Sudah tidak ada sekarang musyrikin. Apakah sudah hilang? Tidak ada, binasa. Ataukah mereka sudah berislam, masuk Islam? Dan Mekah sudah seluruhnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi yaitu kota tauhid, dan disitu dijaga dari berhala-berhala yang disingkirkan, hanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi musyrikin. Tapi kenapa masih melakukan seperti ini? Walakin syai'un fa'alahu Rasul alaihi salatu wasallam ma uhibbu an atrukah. Ini juga semakna dengan diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq, sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak suka untuk meninggalkannya. Dan ini beberapa. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sa'i misalnya dari Safa ke Marwah, itu asal mulanya apa? Bukankah larinya Hajar alaihi salam mencari-cari air untuk putranya yang nangis, ya kan? Sudah habis bekal beberapa butir kurma, air susunya tidak keluar lagi untuk anaknya, anaknya menangis, dia mencari-cari, ditinggal sendirian. Karena Nabi Ibrahim melaksanakannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Safa ke Marwah dan seterusnya. Kemudian diabadikan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sikap tengah, bukan juga semata-mata kita mengenang, nampak tilas, semata-mata mengenang kemudian kita melakukan mengikuti hal tersebut untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak, selama tidak ada dalil memerintahkannya, tidak. Di sisi yang lain juga kita melakukannya bukan karena yaitu keistimewaan, artinya khusus dari tempatnya ini kita harapkan bisa memberi kita panjang umur, Bukit Safa ini, mungkin Marwah ini bisa memberi kita lebih banyak rezeki, mungkin Hajar Aswad ini bisa memberi saya kesehatan, bukan karena itunya. Tapi karena ittiba'ur Rasul alaihi wasallam, mengikuti al-wahyu. Maka perlu kejelian dan perkara yang seperti ini dalam bab ini. Dan syahidnya adalah bagaimana Ibnu Umar dahulu sangat perhatian dengan sholatnya Rasul alaihi wasallam, tempatnya sampai lebih, ya, yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat kibar bahkan. Namun di sini ada beberapa hal sebagaimana disebutkan tadi, ada beberapa catatan yang tidak dilakukan oleh sahabat Kibar, namun kalaupun itu dilakukan oleh Ibnu Umar dibawa pada kemungkinan tadi, bukan karena khususiah tempatnya atau yang lain, namun karena mengharapkan ajr dan ta'zimu sunnah dengan pengagungan terhadap sunnah Rasul alaihi wasallam dan beberapa hal yang semisalnya diharapkan seorang akan mendapatkan keridhaan Allah, ampunan dan pahalanya. Wa fi sahihain dalam Bukhari Muslim min hadithi Anas bin Malik, dalam hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qal, bahwasanya Anas bin Malik pernah berkata faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba min hawali as-sahfah, maka aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bahasa kita mengurat-ngurat atau jadi setelah selesai makan kemudian di samping-samping piring itu kan kadang masih ada sisa makanan ya, dibersihkan pakai tangan ya, kemudian dilihat dimakan sampai bersih. Dan perlu kita awali sebelumnya, semua yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam itu adalah petunjuk dan khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Dan ini disebutkan oleh para ulama Allah Ta'ala, bahkan dalam khutbatul hajah Rasul sering mengatakan wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul alaihi wasallam. Dan kita tidak sampai mengatakan yaitu pakai sendok haram, pakai ini piring yang berbeda seperti ini, beda teknologi baru haram. Enggak, kita enggak menyebut seperti itu. Tapi jangan menghina orang yang makan pakai tangan, karena Rasul makan pakai tangannya. Baik. Dan dalam beberapa hal ini ada hikmahnya. Selalu ada hikmah dari segala apa yang dituntunkan oleh Rasul alaihi wasallam. Dan kisah ini adalah salah satu penggalan kisah di mana menceritakan salah satu di antara apa yang disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik dengan Rasul alaihi wasallam. Dan ini terkait sebagiannya tentang adab makan. Dan kisahnya adalah seorang penjahit dari kalangan sahabat Khayyab da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasul alaihi wasallam. Kisah ini ada di Bukhari Muslim. Mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan dari makanan yang dihidangkan yang dia buat. Perhatikan di sini, ya sahabat, semangat untuk menghadiahkan Rasul, ingin mengundang Rasul dalam suatu kesempatan atas apa yang sudah dibuatnya, disajikan, dijamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fadhhabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pun pergi bersama Rasul alaihi wasallam ila dzalika ta'am, ke tempat makanan tadi, undangan. Maka kemudian sahibul bait, pemilik rumah, mendekatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba wa qudayb. Ada roti gandum, ada kuahnya, untuk biasanya roti ini dipakai toletan apa? Jadi rotinya pakai di toilet atau di apa? Untuk lauknya lah, istilahnya begitu. Pakai sejenis kuah yang berisi. Kadang ada kuah ini isinya tumbuhan kacang, kadang ada kuah ini isinya sesuatu yang lain. Di sini marakan fihi dubba, sup berkuah yang berisi buah labu, rajangan buah labu ya. Di sana ada jadi semacam labu ya. Bijinya kayak mirip-mirip atau tapi kecil ya. Dubba semacam itu. Kalau di sini kita mungkin kenalnya oseng terong ya. Tapi di sana bukan oseng-oseng. Tetapi ya, ada kuah, kemudian ada isinya dubba tadi, sejenis buah labu yang kemudian diolah menjadi tadi. Kemudian roti ini biasanya roti gandum dipakai untuk menolet apa mengambil lauk tadi untuk dimakan. Syahidnya di sini Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW ya tatabba'u dubba. Rasul itu membersihkan bekas sisa makanan di pinggir-pinggir piring. Kelihatan sekali suka dengan lauk ini tadi. Falam azal uhibbu dubba'a min dzalikal yaum. Maka aku pun senantiasa menyukai buah labu sejak dari hari itu, kata Anas bin Malik. Artinya sebelumnya Anas bin Malik sebenarnya biasa-biasa saja dengan buah yang satu ini. Tapi para sahabat ingin mengikuti apa yang disukai dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun sebagian ulama menyebutkan yang namanya selera, dan demikian pula apa yang dilakukan dari beberapa hal seperti ini tidak sampai tingkat al-ibadah, ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Namun ketika seorang melakukannya dalam rangka ittiba, dalam rangka mencontoh dan ingin mengagungkan Rasul alaihi wasallam, mencari keridhaan Allah dengannya, dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyukainya, menyukai apa yang disukai Rasul, hal yang seperti ini, maka itu pun amal saleh, hal kebaikan, dan akan diberi pahala. Oleh karenanya, salah seorang ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi ta'ala, membawakan hadis ini. Hadis ini Bukhari Muslim, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam kitab sahihnya dengan judul bab subhanallah, babnya di situ ada bab bolehnya makan marak, kalau tidak salah itu bab ibahatul marak wastihbab aqlil yaqtin, dan disukainya memakan buah labu. Istihbab marak ini bentuk sop berkuah, banyak bentuknya, macam-macam, dan disebut istihbab, disukainya memakan buah labu atau yaqtin. Ini disebut Imam Nawawi dengan kata-kata istihbab, disukainya hal tersebut. Begitu pula dalam syarahnya setelah menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah penjelasannya bahwasanya hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ijabatud du'a, memenuhi undangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kedudukannya amat mulia, lebih mulia dari pejabat manapun, tangsi tinggi apapun. Rasul dan pemimpin diundang seorang rakyatnya, warganya, seorang penjahit diundang untuk makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memenuhinya, datang ya, untuk memenuhi undangan tersebut. Sampai-sampai pun Yahudi pernah mengundang Rasul makan, dan Rasul hendak diracuni, disisipkan dalam paha kambingnya racun, dan pada kambing-kambing yang dihidangkan racun, ya, Rasul sempat mengunyahnya dan belum sampai menelannya langsung Rasul buang. Namun sampai setelah itu pun Rasul masih merasakan asar pengaruhnya, karena saking kuatnya racun tersebut, dan membuat ada sahabat pun yang meninggal karena kejadian tersebut. Nah, kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Sehingga Rasulullah SAW memenuhi undangan. Ya, makanya dan di sini sahabat, ya, seorang khayyat mengundang Rasulullah SAW. Dan di sini juga di antara faedah kata Nawawi, ibahatu kasbil khayyat. Bolehnya taib mengambil profesi menjahit, dan halalnya perbuatan tersebut, dapat duit, belikan makanan, begini-begini. Ya. Wa ibahatul marak, bolehnya demikian pula makanan berkuah dan seterusnya. Padahal kita tahu sebenarnya hukum secara global, perkara dunia itu hukum asal, ini kaidah penting. Perkara-perkara dunia itu al-aslu fiha al-ibahah. Hukum asalnya boleh, mubah. Mau melakukan perkara dunia, mau duduk bagaimana, tidur bagaimana, pakai pakaian apa, mau makan-makan apa, minum-minum apa, perkara dunia. Mau kerja-kerja apa, hukum asalnya boleh semua, kecuali yang diharamkan oleh dalil. Dan kalaupun ada yang menganggap, oh Islam kok ini gak boleh, itu gak boleh, kok banyak ya, tapi masih jauh lebih banyak yang boleh. Misalnya, kok ini haram, itu gak haram, makan ini gak boleh, minum itu gak boleh, coba lihat yang halal. Tempe, kerupuk, tahu, udang, pepes, ya, banyak sekali ya. Oh yang halal aja lebih banyak kok, masih protes, oh ini gak boleh, itu haram, ini haram. Yang halal jauh lebih banyak. Ya. Daging, oh ini kucing gak boleh, tikus haram, pecah gak boleh, berapa macam. Kecuali MTA ya, MTA pecah itu halal. Ya. Dan itu katanya majelis tafsir ya, subhanallah. Ya. Dan ini penting. Dan ini bukan ghibah, namun ini nasihat. Ya. Dan di antara kelompok, subhanallah, menganggap sebagai tafsir Quran, namun tidak didahului padanya tafsir as-salaf. Tidak Imam Malik, tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad, namun pemahaman tokoh pendirinya sendiri. Ya. Ya subhanallah. Dan kalau mereka ditanyai, paling jawabnya pernah lihat kok. jamaah kami makan cecak. Siapa sih pol-polnya kayak gitu? Ya. Ditanyain daging anjing, pernah kok kami mengharamkan? Enggak. Tapi dibaliknya, kami nganggap makruh kok. Kami nganggap apa? Membolehkan ya. Enggak boleh, kami enggak membolehkan, cuma memakruhkan. Tapi boleh-boleh saja kalau mau dimakan. Ya kan kalau kita akan berapa ya, subhanallah. Saya kembali ke sini. Di situ perkara dunia hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang. Adapun perkara ibadah, al-aslu fiha al-hadar. Asalnya jangan dilakukan. Asalnya dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kenapa kita sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Kenapa ibadah kita cuma sholat, puasa, zakat misalnya, meskipun ibadah lebih banyak? Dan bagaimana cara kita melakukannya? Tidaklah kita menentukannya, melakukannya kecuali memang dalil menuntunkan yang demikian. Kita tidak membuat ibadah sendiri dengan cara tarian, dengan cara nginep ya, di sungai berapa hari begini dan begitu. Namun ibadah yang kita lakukan ada dasarnya. Ada pun perkara dunia, hukum asalnya, bukan ini hukum asal. Saya kita kembali lanjutkan pada azan, kita skors azan dulu insyaAllah. Di antara perkara penting yang disebutkan Imam Nawawi dalam syarahnya tentang hadis ini, tentang perbuatan Nabi SAW menyelesaikan sisa-sisa makanan yang tersisa di piring, dan kebiasaan beliau dan para sahabat itu makan berjamaah. Dan makan berjamaah adalah salah satu di antara adab dan bimbingan Rasulullah SAW yang kita yakin semua yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam adab makan, adab tidur, adab bertamu, ada berbagai macam, itu adalah khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk beliau alaihi salatu wasallam. Baik. Termasuk dalam hal ini ya. Terlepas dari perkara-perkara yang lain, sebagian penemu menemukan ini manfaatnya begini dalam bab kesehatan, dalam bab yang lain, misalnya tentang bab tidur, adab tidur. Rasul menyarankan untuk mematikan lampu ataupun apa lebih-lebih yang bersifat api. Ada banyak hikmah. Bisa jadi tikus menyambarnya kemudian jatuh membakar sesuatu atau beberapa hal. Begitu pula syariat menutup pintu ketika maghrib dan beberapa hal. Tidur awal dan bangun pada yaitu akhir malam dan beberapa semua cara makan Rasul, pola hidup Rasul, cara tidur Rasul, semua adalah yang terbaik. Termasuk dalam pengobatan pula. Disebutkan di sana ada asal, ada habbatus sauda, habbatus sauda dan beberapa hal ini. Sebagian ada yang mengatakan tidur dalam posisi menyala terus, ada sinar yang terang, itu memicu kanker mata katanya. Ada lagi yang mengatakan kalau makan dengan tangan, beberapa hal ada enzim-enzim di tangan yang demikian dan demikian. Terlepas dari hal itu, sebagian memasukkan dalam ijaz ilmu. Namun seorang muslim tahu atau tidak hikmahnya, dia meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pasti baiknya. Kadang seorang baru tahu setelahnya, atau meskipun seorang belum tahu. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Banyak sekali hal dan contohnya. Termasuk di sini dalam hal adab makan. Kenapa disyaratkan adab makan berjamaah? Ya, banyak hal dari situ. Orang yang tadinya malas makan kekenyangan ikut menemani. Orang yang tadinya merasa lapar sekali, rasa cukup dengan bareng-bareng. Ya. Demikian pula juga bersamaan. Dan begitu pula juga lebih-lebih anggota keluarga. Ini sangat disarankan yang demikian, di mana terkadang hanya dengan sebab menyepelekan hal yang demikian, makan jamaah dengan anak-anak sehari sekali saja, terus sehari dua kali, pagi sarapan sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat jamaah sekolah, yang lain pulang kerja malam makan malam bersama berjamaah kemudian, maka ini akan mendekatkan di antara mereka, dan banyak anak yang kemudian jauh dari orang tua dan jadi anak nakal di antara sebabnya karena tidak dekat dengan orang tua. Satu ambil datang pulang sekolah, ambil piring, ambil nasi, masuk kamar, kunci kamar. Ya. Sebagian lagi ambil, datang yang satunya selesai, taruh, masuk lagi, kunci kamarnya, terus Setiap hari di rumah satu atap, namun masing-masing hidup sendiri-sendiri dalam dunianya masing-masing, dalam kamarnya masing-masing. Dan kalaupun kumpul, masing-masing pegang HP-nya sendiri-sendiri. Ya, ya. Dan perlu dalam bab yang seperti ini segala apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam adab makan, makan berjamaah, ada padanya syariat yang mulia, hikmah, manfaat, maslahat. Kemudian di sini disebutkan juga termasuk bimbingan Rasulullah SAW itu membersihkan makanan. Tentunya tidak takaluf ketika seorang memang sudah kenyang sekali, ya tidak dipaksakan. Namun ketika seorang mampu, bisa, masih dalam batasnya, maka untuk dia membersihkan. Fa innakum la tadruna fi ayyiha barakah, karena kalian tidak tahu di mana barakah itu terletak. Bersihkan, ya. Dan begitu pula halal yang selainnya, ya. Sampai pada tingkat kalau kita habis makan kemudian dibersihkan, bilat-bilat, ya. Dan berapa sampai bahkan yang lebih daripada itu, ya. Maka segala petunjuk Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Kemudian di sini disebutkan di antara syarah Nawawi, beliau menyebutkan bahwa Nabi melakukan ini imma, apakah Nabi membersihkan yang ada di hadapannya saja, karena Nabi mengatakan termasuk dalam bab makan, ketika ada anak kecil ikut makan bareng, ya gula samillah, bacalah nama Allah, bismillah, wakul biyaminik, makan dengan kananmu, jangan kiri, karena syaitan makan dengan kirinya. Wakul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu, jangan loncat-loncat sana kemari. Maka ada kemungkinan di sini, yaitu Rasul mengambil yang di depannya. Dan di situ begitu pula ada kemungkinan yang lain disebutkan, mungkin juga kepada yang selainnya dalam keadaan yang lainnya sudah selesai, karena ini akhir-akhir sudah selesai pesonya dan Rasul membersihkannya. Dan Rasul mendahulukan barokah dan demikian pula hal yang manfaat, ya. Dan beliau untuk mencontohkan dan mengajarkannya tidak malu dalam hal kebaikan. Maka beliau Rasulullah SAW mengajarkan hal yang baik semacam hal seperti ini. Dan Anas bin Malik disebutkan sebelum itu yang difahami kurang suka dengan dubba ini, tapi ketika melihat Rasul memperhatikan sampai membersihkan sisa yang seperti ini, maka aku pun senantiasa menyukai buah ini, dubba labu, semenjak hari itu. Waqad bawa An-Nawawi ala hadzal hadits, hadits ini telah dibawakan Imam Nawawi dan diberi judul bab dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Karena ingat, kalau dalam Sahih Bukhari judul bab yang membuat Imam Bukhari sendiri. Beliau yang menyusun hadis-hadisnya dan beliau yang membuat judul babnya. Tapi kalau Sahih Muslim, Imam Muslim hanya menyusun hadis-hadisnya. Adapun yang membuat judul bab adalah pensyarahnya. Kalau syarahnya Nawawi ya yang buat judulnya Imam Nawawi, ada syarah yang lain, makanya judulnya dalam Sahih Muslim kok sebagian beda ketika syarahnya berbeda. Adapun Imam Nawawi memberi judul dalam membawakan hadis-hadis ini, faqal, dia mengatakan bab jawazu aklil marak wastihbabu aklil yaqtin, bab bolehnya makan marak, yakni makanan berkuah, wastihbabu aklil yaqtin, dan disukainya memakan buah labu, ya semacam ini tadi, ini labu yang kecil. Ini apa yang disebutkan di sini dari hadis ini. Jadi menunjukkan di sini bagaimana para sahabat semangat mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wa akhraja ad-Darimi fi sunani, Imam Darimi mengeluarkan dalam sunannya, Anil Auza'i, An Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani, An Abdullah ibn Ad-Dailami. Abdullah ibn Ad-Dailami qala, berkata, balaghani anna awwala dhahabi ad-din, anna awwala dhahabi ad-din tarkus sunan. Telah sampai kepadaku bahwasannya hal pertama yang akan hilang daripada agama ini adalah tarkus sunan, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yadhabud dinu sunnatan-sunnatan, akan hilang ajaran agama ini satu sunnah demi satu sunnah. Kama yadhabul habal kuwatan-kuwatan, sebagaimana hilangnya tali, putusnya tali itu satu kekuatan demi satu kekuatan. Kalau dalam asar yang lain Umar bin Khattab, ya, bahwasanya datang kudu ural Islam urwatan-urwatan, tali Islam akan terputus ajarannya, yaitu seutas demi seutas. Artinya tali itu kan ada banyak benang-benang yang macam-macam, satu demi satu, satu demi satu. Dan ini contohnya beberapa hal yang semacam ini. Jangankan perkara yang sunnah, yang jelas-jelas pada perkara yang haram, banyak yang tidak diketahui. Dan ini tugas yang mengetahui. Baik. Di antara contohnya beberapa hal yang banyak tersebar misalnya. Ya. Beberapa dalam masalah di sana ada bab, sampai pun dalam ada potong rambut itu ada, ya. Yang sekarang banyak dan macam-macam itu tidak sedikit yang sampai jatuh pada tingkat haram, dan itu ada, ya, macam-macam disebutkan. Demikian pula ada dalam bab yang lain-lainnya, ya, pada perkara berpakaian ada. Demikian pula jatuh bukan hanya yang wanita, laki-laki pun demikian. Dan ada dalam beberapa perkara yang lain, perkara sunnah yang sampai tingkat jatuh tingkat haram. Belum lagi sampai demikian bahkan riba. Itu pun dianggap sebagian oleh sebagiannya apa? Biasa. Bahkan menjabat tangan yang lawan jenis, laki dengan wanita. Disebutkan dalam riwayat Tabrani, Rasul mengatakan, La'an yub'ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahum min an yamussal mar'ah la tahillulah. Untuk salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi adalah lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Baik. Namun demikian ada beberapa hal tentunya, seutas demi seutas, sedikit demi sedikit, sampai perkara yang besar, sampai orang salah memahami kufur itu apa, syirik itu apa. Sampai ada yang memahami ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara, itu pun bukan kafir. Ya subhanallah, maka sesungguhnya ajaran-ajaran agama akan hilang sedikit demi sedikit. Dan di antara upaya kita untuk mengantisipasi adalah mempelajari ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.